apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu? Ini ayat surat Ali Imran ayat 124. Ayat ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ayat ini maksudnya adalah membicarakan tentang perang Uhud. Ayatna Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman bantuan dari para malaikat sebanyak 3.000 malaikat. Dan ini pendapat sebagian ulama tafsir, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, kemudian Amir Asy-Sya'bi, bahwa menolong kaum 3.000 malaikat. Di sana ada pendapat yang kedua, bahwa menolong kaum mukminin dengan para malaikat dengan 3.000 malaikat di peperangan Uhud. Dan ini adalah pendapatnya ulama-ulama tafsir juga. Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak, Musa bin Uqbah, dan selain mereka. Yang jelas ini mereka. Syekh Abdurrahman beliau mengatakan itu adalah beliau lebih berpendapat bahwa ini dibantu oleh Allah melalui jadi bala tentara di pada peperangan Badar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khams." Artinya, ya, cukup bertakwa dan mereka juga. Niscaya Allah malaikat yang memakai tanda. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga masih berkaitan dengan tafsiran tadi. Ada yang mengatakan dia perang Badar, ada yang mengatakan artinya kalau seandainya kalian tidak cukup, kalau seandainya kalian bersabar dalam perang Badar, bertak Allah 5.000 bertanda. Ya. Di antaranya yaitu mereka memakai baju wol, tanda malaikat. Ada hadis palsu yang mengatakan bahwa malaikat pada perang Badar memakai surban hitam. Ada lagi yang mengatakan malaikat pada perang Hunain memakai surban merah. Tapi hadisnya itu palsu. Yang jelas ada tanda pada para malaikat yang menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Imam Ibnu Katsir menguatkan pendapat bahwa Allah menolong dari 3.000 kemudian menjadi 5.000 itu terjadi pada perang Badar. Ya, lebih kuat pendapatnya dibandingkan perang Uhud. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kalian dan agar tentram hati kalian karenanya. Dan tidaklah kemenangan itu melainkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ketika perang Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit. Kemudian ditolong oleh Allah dengan 3.000 malaikat. Ditolong lagi karena saking berkecamuknya peperangan, ditolong lagi menjadi 5.000 malaikat. Dan itu semua untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Agar hati kaum muslimin tenang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat pelajaran dari Syekh. Seorang hamba tidak boleh bersandar dengan sebab, tetapi sebab itu merupakan tetapi dia harus bersandar kepada Allah. Sedangkan terjadinya sebab-sebab itu semata-mata hanya merupakan ketenangan bagi hati dan keteguhan atas kebaikan. Ya, tetap bersandarnya kepada Allah. Sebab hanya sebab, sarana, ya, tidak untuk disandari. Kemudian juga ketika kita perhatikan ayat yang berbunyi waman nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidaklah pertolongan kemenangan kecuali dari sisi Allah. Nah, ini semua menunjukkan bahwa sebesar apapun pasukan kita, sebanyak apapun senjata yang kita miliki, tapi semuanya kemenangan itu hanyalah datang dari Allah. Sarana-sarana itu hanya sebab, sebab agar kita mendapatkan kemenangan. Maka jangan disandari sarana-sarana itu. Oh, kalau seandainya tidak ada begini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Enggak. Kadang-kadang dengan sarana yang seadanya, kemudian persiapan secukupnya, tetapi menghasilkan hasil yang penuh dengan kebaikan, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Maka bersandarlah kepada Allah, bukan kepada sebab. Kemudian ayat yang ke-127, liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Allah menolongmu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir dan untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang beriman tersebut agar orang-orang kafir kalah, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Intinya ayat dari 124 sampai 127 itu menceritakan perang apa tadi? Perang Badar menurut sebagian pendapat yang lebih kuat. Ya. Sampai Allah menolong orang-orang beriman menjadi 5.000. Baik. Sekarang kita masuk kepada ayat selanjutnya, ayat yang ke-128. Penulis rahimahullahu taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Artinya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan ayat ini. Penulis mengatakan, "Lamma usiba sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat ruba'iyatuhu wa shujja ra'suhu ja'ala yaqul kaifa yuflihu qaumun shujju wajha nabiyyihim wa kassaru ruba'iyatahu." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertimpa musibah pada perang Uhud. Nah, ini sekarang berganti. Kalau tadi perang Badar, kita sekarang membicarakan perang Uhud. Hingga gigi depan beliau patah, kepala beliau terluka. Beliau bersabda, "Bagaimana mungkin beruntung suatu kaum yang telah melukai wajah Nabi mereka dan memecahkan giginya?" Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud awalnya kaum muslimin menang. Perang Uhud awalnya kaum muslimin mampu memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Dan perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, di bulan Syawal kalau tidak salah, 11 Syawal. Kemudian perang Uhud itu asalnya sebabnya adalah orang-orang kafir Quraisy ingin balas dendam apa yang terjadi pada diri mereka ketika perang Badar. Maka mereka mendatangi kota Madinah. Di kota Madinah sendiri, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya bermusyawarah. Apakah menunggu di kota Madinah ataukah keluar ke kota, dari luar kota Madinah. Kita hadang mereka di luar kota Madinah. Orang-orang munafik ingin menunggu saja di kota Madinah. Ini kebiasaan mereka, malas untuk beramal. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama yang muda-muda, yang pada waktu sebelumnya belum ikut perang Badar, maka mereka ingin menghadang musuh. Akhirnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumahnya, memakai baju perang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin keluar ke Uhud untuk menghadang mereka. Lalu para sahabat pada waktu itu, sebagian dari mereka ada yang berubah. Alangkah indahnya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menghadang musuh, tapi menunggu di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Maka nali nabiyyin idza labisa la'matahu." Tidak pantas bagi seorang nabi kalau seandainya sudah memakai baju perangnya untuk melepaskannya kembali sampai dia berperang di jalan Allah. Akhirnya jalanlah dengan 1000 orang dari kaum muslimin, kaum muhajiri dan ansar. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafiqin, dedengkotnya orang-orang munafik, melakukan makar. Mereka pulang ke kota Madinah. Sepertiga dari 1000 tersebut pulang. Tinggal 700. Sesampainya di Uhud, Nabi Muhammad SAW membuat sebuah strategi perang. Menjadikan kaum muslimin membelakangi matahari. Dan menjadikan orang-orang musyrik menghadap matahari sehingga mereka silau. Meletakkan 50 orang pemanah di Gunung Rumat. Gunung pemanah. Dan berpesan bahwa apapun yang terjadi pada kami, entah kami jasadnya dimakan oleh burung karena kalah, atau selainnya, maka janganlah kalian turun dari tempat kalian ini. Kemudian terjadilah peperangan. Kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Pasukan berkuda orang-orang kafir Quraisy sekitar 200. Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ingin merangsek dari belakang, memukul kaum muslimin dari belakang dengan cara melewati gunung. Maka orang-orang yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berada di gunung tersebut memberikan atau melemparkan panahnya. Maka mereka tidak bisa. Berkali-kali ingin lewat, tidak bisa. Dan inilah strategi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya terjadi penyimpangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ijtihad, sebuah pengambilan keputusan, usaha untuk mengambil keputusan bahwasanya kaum muslimin sudah menang, maka kita sekarang diperbolehkan untuk turun dari gunung. Sebagian turun. Akhirnya Khalid bin Walid mampu untuk merangsek dari belakang dan memerangi kaum muslimin dari belakang kaum muslimin. Kaum muslimin yang sedang sibuk mengambil ghanaim, mengambil harta rampasan perang, maka mereka tidak mengira ada musuh yang bisa datang dari belakang. Akhirnya terkocar-kacirlah sebagian kaum muslimin. Sampai Nabi Muhammad SAW terdesak sampai berlindung di goa atau di gunung Uhud dengan beberapa para sahabat beliau yang sangat setia menjadi benteng beliau dengan badan mereka. Di antaranya Anas bin Nadhr, kemudian di antaranya juga Sa'ad bin Mu'adz yang senantiasa menjadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan badan mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigi depan beliau patah. Gigi depan yang dimaksud ini adalah di sini gigi dua, bukan di sampingnya lagi gigi dua. Di depan ini kan gigi, kemudian sampingnya. Itu namanya ruba'iyah. Ya. Gigi depannya patah. Kemudian kepala beliau terluka. Terluka karena penutup kepala perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam wajahnya. Penutup kepala perangnya masuk ke dalam wajahnya. Maka setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana beruntung suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka dan memecahkan giginya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya, yaitu laisa laka minal amri syai au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kata penulis, fa anzalallahu taala hadhihi al-aya, maka Allah taala menurunkan ayat di atas, wa yubayyinu anna al-amra kullahu lillah, dan menjelaskan bahwa segala urusan itu milik Allah. Wa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu min al-amri syai'un, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki wewenang sedikit pun. Li'annahu 'abdun min 'abidillah, karena beliau hanyalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wal jami'u tahta 'ubudiyyati rabbihim mudabbirun la mudabbirun. Sedang semuanya, mereka semuanya ada di bawah penghambaan kepada Rabb. Mereka itu adalah yang diatur, bukan yang mengatur. Wa haula'il ladzina da'auta 'alaihim ayyuhar rasul aw taba'atta falahum wa hidayatuhum insyaallahu taba 'alaihim wa waffaqahum lidukhuli fil Islam. Dan mereka yang telah engkau doakan keburukan wahai Rasul, dan yang engkau telah mustahilkan mendapat petunjuk dan keberuntungan, bila Allah menghendaki niscaya Dia mengampuninya dan memberi mereka taufik masuk dalam agama Islam. Waqad fa'al, dan itu telah dilakukan olehnya. Fa inna aktsara ulaika hadahumullah fa aslamu, karena mayoritas dari orang-orang tersebut telah diberi hidayah oleh Allah sehingga mereka masuk Islam. Wa in syaa Allahu 'adzabahum fa innahum zalimun mustahiqquna li'uqubatillahi wa 'adzabihi, dan bila Allah menghendaki dia pun akan menyiksa, ya, dia pun akan menyiksa mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim, yang berhak mendapatkan hukuman dan siksa dari Allah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak, wajah beliau tertusuk penutup kepala perang beliau, kemudian gigi beliau patah, kemudian beliau luka-luka, para sahabatnya juga banyak yang mati di hadapan beliau. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, "Kaifa yuflihu qaumun shujja wajha nabiyyihim wa kassara ruba'iyyata?" Bagaimana akan beruntung suatu kaum? Nah, ini kan sudah memponis. Ini sudah memponis. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka dan mematahkan gigi Nabi mereka? Maka Allah menurunkan ayat ini, ya, laisa laka minam amri syai. Artinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Itu terserah Allah. Nah, jadi engkau adalah hamba Allah. Allah yang ngatur, gitu ya. Nah, kemudian di sana ada riwayat, beberapa riwayat, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Setelah ruku, beliau berdoa kunut. Beliau mengucapkan, Allahumma la'an fulan, ya Allah laknat si fulan, Allahumma la'an al-Harith ibn Hisham, Allahumma la'an Suhail ibn Amr, Allahumma la'an Sofwan ibn Umayyah. Tiga orang. Ya Allah laknatlah al-Harith ibn Hisham, ya Allah laknatlah Suhail ibn Amr, ya Allah laknatlah Sofwan ibn Umayyah. Ternyata tiga orang ini masuk Islam. Makanya Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan mendahului Allah. Urusan mereka di tangan Allah. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang tugasmu memperjuangkan agama Islam. Adapun urusan hidayah di tangan Allah. Ini tiga orang yang didoakan oleh Rasulullah secara eksplisit, rinci, mendapatkan laknat, tiga-tiganya masuk Islam. Ini tidur. Kan? Tiga-tiganya masuk dalam agama Islam. Ya, nah, makanya turunlah ayat itu. Karena petunjuk di tangan Allah. Kemudian hidayah di tangan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi semenjak itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi di dalam salatnya ketika kunut nazilah mendoakan keburukan untuk orang-orang tertentu, tidak lagi. Ya. Tidak lagi mendoakan keburukan untuk orang-orang tertentu. Hanya mendoakan laknat secara umum boleh. Misalkan, Allahumma la'anil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah, ini secara umum boleh. Adapun satu-satu, maka jangan-jangan mereka diberi hidayah oleh Allah. Dan kita tidak pantas melaknat orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dan ini ayat menunjukkan bahwasanya Allah yang Rabb, yang disembah. yang berkuasa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan Abdullah. Rasulullah yang tidak didustakan, Abdullah yang tidak disembah. Buktinya Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim." Nah, ini para ikhwah. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu, tidak boleh memvonis orang-orang bagaimana kita. Kita tidak boleh memvonis orang-orang mendahului atas Allah dan mendahului Allah di dalam ponisan kepada seseorang, ini dosa besar. Ada hadis ketika ada orang mengatakan Allah tidak mengampuni engkau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yata'ala 'alayya." Siapa yang lebih meninggi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan bahwa si fulan tidak diampuni, si fulan diampuni. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demi Allah aku mengampuni si fulan dan aku menyiksamu. Ini orang yang suka memponis mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Ya. Maka jauhi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala suka memponis seseorang seperti misalkan, "Oh, itu Ustaz susah dinasehati Ustaz. Kada mau diterima pasti sudah. Ditolak, iya. Pambabal banar Ustaz." Nah, ini tidak boleh. Ya, dan itu yang diperingatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Baik. Kemudian juga dalam cerita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoanya itu ketika salat disebut dengan qunut nazilah. Dan qunut nazilah dilakukan setelah ruku. Jadi setelah ruku beliau salat, beliau qunut nazilah. Sebagaimana dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yad'a ala ahad aw yad'a li ahad qanata ba'da ruku. Senantiasa Rasulullah SAW jika mendoakan keburukan atas seseorang atau kebaikan untuk seseorang, maka beliau berkunut setelah ruku. Kunut yang dimaksud di sini adalah kunut nazilah. Kunut yang dibaca, yaitu doa yang dibaca saat keadaan-keadaan yang penting, yang genting. Ya. Baik itu mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, mendoakan kemenangan untuk para pejuang, atau mendoakan keburukan untuk orang-orang musuh Islam. Itu namanya kunut apa tadi? Nazilah. Taib. Kemudian polis mengatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ghafurur rahim. Artinya, kepunyaan Allah sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampunan kepada siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Penulis mengatakan yukhbiru ta'ala annahu huwal mutasarrif fil alamil ulli wassufi wa annahu yatubu ala man yasha fayaghfiru lah wa yakhdhulu man yasha fayu'adzibu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dialah Allah yang mengatur segala alam yang di langit maupun di bumi, dan bahwasanya Allah memberi taubat kepada siapa yang dikehendakinya, lalu mengampuninya, dan menghinakan siapa yang dikehendakinya, sehingga dia menyiksanya. Ini pelajarannya para ikhwah. Ar-Rabbuhu wal-Ma'bud. Karena Allah yang mengatur alam semesta, yang langit ataupun bumi, ya, alam atas atau alam bawah, maka Allah yang paling pantas untuk diibadahi. Itu kaedah dalam akidah. Kaedah dalam keyakinan kita. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Yang artinya yang maha pengatur, maha pencipta, maha pemelihara, dialah yang paling berhak diibadahi. Itu kaedah. Allah berhak. Allah apa namanya? Allah sekehendaknya mau memaafkan si fulan, mau mengampuni si fulan, mau memberikan hidayah kepada si fulan, mau menyesatkan si fulan, sekehendak Allah. Karena Allah salah satunya Ar-Rabb. Maka kalau Allah Ar-Rabb satu-satunya, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Kemudian Wallahu Ghafur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau sudah tahu semuanya di tangan Allah, maka faedahnya adalah minta petunjuk kepada siapa? Allah. Kalau seandainya kita, kalau kita meyakini semuanya di tangan Allah, hidayah di tangan Allah, petunjuk masuk Islam di tangan Allah, petunjuk untuk kebaikan di tangan Allah, sebaliknya kesesatan juga atas kehendak Allah, kemudian tidak dapat petunjuk juga atas kuasa Allah, maka pada saat itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Lebih memohon kebaikan kepada Allah. Lebih meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran kalau seandainya kita mengetahui Allah itu satu-satunya yang Maha Pemberi rezeki. Maka pelajarannya adalah kita minta hanya kepada siapa? Allah. Kemudian penulis mengatakan, "Fa min sifatihi lazimah kamalul maghfirah war rahmah wa wujudu muqtadayatiha fil khalqi wal amri. Yaghfiru lit-taibin wa yarhamu man qama bil asbabil mujibah lirrahmah." Lihat. Maka di antara sifatnya yang pasti adalah kesempurnaan ampunan dan kasih sayang. Itu Allah sangat memiliki ampunan dan rahmat kasih sayang. Dan adanya tuntutan dari kesempurnaan itu pada penciptaan dan pengaturan. Artinya, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang, Allah akan lakukan itu pada hamba-hambanya. Pada hamba-hambanya. Maka dia mengampuni orang-orang yang bertobat. Memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang melaksanakan sebab-sebab yang mengharuskannya mendapat kasih sayang. Nah, ini faedahnya belajar tauhid asma wa sifat. Tauhid mengenali bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Menjadikan kita semakin berharap dari konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Seperti Allah Ghafur, Maha Pemberi Maghfirah, ampunan. Maka pada saat itu kita mengerjakan taubat. Agar mendapatkan ampunan. Karena Allah Maha Pemberi ampunan. Yang mana taubatnya, pintu taubatnya 24 jam tidak pernah tertutup. Jangan pernah putus asa dari bertaubat kepada Allah. Nah, ini termasuk tauhid asma wa sifat, faedahnya adalah ini, yaitu menjadikan kita dengan konsekuensi tauhid asma wa sifat, kita benar-benar menjalankan konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, zat yang memiliki sifat rahmat. Maka pada saat itu kita mengerjakan sebab-sebab yang dengannya Allah merahmati kita. Dan tidak pernah putus asa kita. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Usaha belum lancar, jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus lagi usaha sambil bersandar kepada Allah. Lamaran belum diterima, terus usaha. Ya. Sambil berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah. Hutang belum dapat dibayar, maka terus berusaha agar bisa melunasi hutangnya. Jangan pernah putus asa. Menghafal tidak masuk-masuk, terus dibaca. Ya. Kemudian berusaha menjadi hamba yang lebih baik, terutama persiapan Ramadan ini, terus berusaha. Yang biasa belum biasa bangun malam, terus berusaha. Yang belum biasa baca Quran, terus usaha. sambil bersandar kepada Allah. Karena Allah Maha Rahim, Rahman, Zat yang memiliki rahmat. Semakin besar usaha kita dan sandaran kita kepada Allah, semakin besar petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Ya. Maka ini salah satu faedah belajar tauhid asma wa sifat. Apa faedahnya? Kita mengamalkan konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ketika kita mengetahui Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, yang mempunyai kasih sayang, rahmat, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Kerjakan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah. Meskipun pelan-pelan, meskipun terpontang-panting, meskipun jungkir balik. Al-Quran misalkan. Al-Quran kita ingin nanti bulan puasa, kita semangat baca Quran. Otomatis bulan Syaban harus latihan. Latihannya itu pontang-panting, kadang dibaca handphone di kiri, Quran di kanan. Ya. Yang paling banyak dilihat kirinya. Ya. Maka harus usaha. Ya, sudah buat planning, buat rencana begini dan begitu, tapi belum dijalankan, terus usaha. Sambil berdoa kepada Allah. Nah, begitulah seorang muslim. Ketika dia meyakini Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang memiliki rahmat, maka dia mengerjakan konsekuensi nama tersebut. Yaitu terus meminta kepada Allah. Dia mempunyai urusan keluarga. Pernikahannya di ujung tanduk. Anak-anaknya 5 terlepas darinya. Karena dibawa oleh istrinya dengan suami mudanya. Wah, itu sakit banget hati itu sudah. Ya. Maka pada saat itu terus dia usaha minta rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sebab-sebab agar Allah merahmatinya. Nah, itu namanya mengamalkan konsekuensi dari tauhid asma wa sifat. Wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamu, dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Nah, di sini pelajaran para ikhwah, rahmat Allah tidak datang kepada ahli maksiat. Catat itu baik-baik. Rahmat Allah tidak akan pernah datang kepada ahli maksiat. Siapa yang ingin dirahmati oleh Allah, dimudahkan dalam beribadah, diikhlaskan niat, disesuaikan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi, dimudahkan urusan dagangnya, maka satu-satunya cara agar mendapatkan rahmat Allah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Rahmat Allah tidak akan pernah hinggap kepada ahli maksiat. Rahmat Allah akan hinggap hanya kepada orang-orang yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa dari ayat ini. Dan di dalam buku Arabnya inilah juz yang pertama atau jilid yang pertama dalam buku bahasa Arabnya. Ya, cetakan, salah satu cetakannya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan nanti pada ayat-ayat yang selanjutnya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Ini kajian tafsir As-Sa'di akan terus berlanjut sampai umur menjemput kita, sampai mati menjemput kita. Cuma mungkin kajiannya sesuai dengan ustadznya berada di mana. Kalau ustadznya pindah ke Intan Ilmu, berarti pindah kajiannya di sana. Berarti malam subuh Selasa kosong, ada yang mengisi nanti di sini. Begitu juga kajian fikih doa dan zikir. kajian-kajian subuh. Kadang-kadang kalau rumahnya jauh dari Masjid Imam Syafi'i, susah dan tidak mungkin atau sulit untuk mempunyai pos kedua. Kemudian, jadi seperti itu ya, kajian-kajian subuh itu kajiannya ikut ustadznya kemana. Kalau nanti ulun ditakdirkan pindah dari sini, ya berarti subuh Selasa, subuh Rabu mungkin diisi oleh ustadz yang lain. Tetapi ulun melanjutkan kajian ini di mana masjid yang ada ulun isi. Dan semuanya sama insyaallah ta'ala. Ustadz-ustadz yang mau datang ke Banjarmasin, Ustadz Arif Usman, nanti kalau para dokter-dokter kita pulang, Ustadz Syadam, Ustadz siapa, Haikal, Basyrahil, ustadz-ustadz yang dokter-dokter itu pulang, maka akan tambah ramai dakwah kita di Kalimantan Selatan ini. Yang ada ini hanya tapak kaki satu matanya. Yang mereka orang-orang yang berilmu, kita tunggu para dokter, para magister-magister S2, S3. Mudah-mudahan mereka benar-benar mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala di Kalimantan Selatan ini. Jangan tergoda dengan daerah lain. Biasanya digoda dengan daerah lain tuh dengan adanya bini, dengan adanya rumah. Makanya di situ tugas yayasan untuk menyiapkan persiapan-persiapan agar ustadznya betah. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ini kenapa saya mengangkat pembicaraan tadi, karena dalam buku asli bahasa Arabnya satu jilid sudah selesai dari kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan dalam bahasa Arabnya. Ini pun juga yang bahasa Indonesianya sebentar lagi selesai. Ini berapa jilid, Kak? 7 ya. Jadi satu jilid selesai. Dan juga yang perlu kita bicarakan, kalau lagi malam, kajian malam itu kajian kitab tauhid. Itu mungkin Ramadan ini, sebelum Ramadan sudah selesai insyaallah taala. Jadi nanti di bulan Syawal kita akan memulai kitab baru. Kalau saya pernah minta saran dari Syekh Abdul Razzaq waktu beliau datang terakhir kemarin, beliau mengatakan, coba kamu baca kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi. Tetapi dilihat nanti maslahatnya, apakah sudah ada ustadz yang mengajar sebelumnya yang masih rutin, masih jalan, ataukah tidak ada. Kalau seandainya tidak kitab itu, maka kita akan tetap cari kitab tauhid. Nah, itu salah satu kajian di Masjid Imam Syafi'i mungkin yang akan tetap malam Kamis, dimanapun saya tinggal, saya akan tetap ke sini untuk ngisi tentang tauhid di malam Kamis. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad wa alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.